anak-anakku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Menerima Tamu. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Sore itu, Duta sedang bermain mobil-mobilan di teras rumahnya. Koleksi mobil-mobilannya disusun berjajar di lantai. Saat sedang asik bermain, datang Galang dan Intan yang ingin bermain bersama. Hai Duta, sedang bermain mobil-mobilan ya? Wah kalian, kami boleh ikut bermain gak? Aku bawa mainan juga nih. Aku juga bawa. Sini, ayo kita bermain bersama. Ayo. Tunggu di sini dulu ya. Aku izin ayah dan ibuku dulu untuk mengajak kalian masuk. Iya, Duta. Terima kasih ya. Anak-anak, sebelum mengajak Galang dan Intan masuk, Duta minta izin terlebih dahulu kepada ayah ibunya. Tapi saat hendak keluar dan mengajak mereka masuk, di ruang tamu, Duta melihat DVD yang baru saja dibelikan ayahnya. Ia lalu memutar DVD itu. Karena keasikan menonton DVD, ia lupa mengajak teman-temannya masuk. Duta, kami boleh masuk tidak? Loh, Duta, itu teman-temanmu tidak diajak masuk. Eh iya, aku lupa Bu. Aku panggil mereka dulu ya. Duta. Galang, Intan, ayo masuk. Kamu kenapa lama sekali sih? Tadi aku keasikan nonton DVD sampai lupa mau manggil kalian masuk. Yah, Duta. Maaf. Kita lihat DVD dulu yuk. Duta, ambilkan minum dulu temannya. Tadi ibu juga membuat kue. Ambilkan juga untuk teman-temanmu ya. Mereka cuma mau main kok, Bu. Iya kan, teman-teman? Iya, Tante. Kita cuma main saja kok. Iya, anak-anak. Tante senang kalian datang ke sini untuk bermain bersama Duta. Tapi, Duta, siapapun yang datang ke rumah kita adalah tamu. Kita harus memperlakukan dengan baik tamu yang datang. Nah, itu juga baju kamu. Ganti yang berlengan, supaya sopan untuk menyambut tamu. Oh, begitu ya, Bu. Oke deh, kalau begitu aku ganti baju dulu ya. Sekalian ambil minum dan makanannya. Iya, sana masuk dulu. Iya, Bu. Oh iya, kalian mau minum apa? Sirup mau nggak? Mau. Terima kasih ya, Duta. Iya, aku juga mau. Terima kasih ya, Duta. Senang deh bermain di rumahmu. Oke, tunggu sebentar ya. Sampai jumpa. anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang etika menerima tamu. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anakku, siapakah yang pernah menerima tamu seperti Duta? Sudah tahu bukan etika menerima tamu yang baik dan benar? Pertama, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam. Kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik dan sopan ya. Lalu yang ketiga, tidak boleh membeda-bedakan tamu yang datang. Semua harus disambut dengan baik. Keempat, jika ada anggota keluarga yang di rumah, ajaklah tamu masuk rumah dan silakan duduk. Kelima, pastikan kita berpakaian rapi dan sopan. Keenam, bawakan hidangan untuk tamu semampu kita dan layani keperluan tamu dengan baik. Ketujuh, antarkan tamu hingga pintu atau pagar saat tamu hendak pulang. Bagaimana? Sudah paham kan anak-anakku yang hebat? Nah, anak-anakku, menerima tamu dengan etika yang baik akan membuat tamu yang datang ke rumah kita merasa nyaman dan senang. Jadi, sambutlah tamu kalian dengan baik ya. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!